الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga salawat dan salam, semoga berkah dan nikmat senantiasa tercurahkan untuk baginda kita alaihi salatu wassalam, yang telah membimbing umat manusia untuk keluar dari alam kegelapan, meninggalkan segala kebodohan menuju kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berlari menuju Allah. Dan tidak ada jalan tercepat dalam pelarian kita menuju kepada Allah, melainkan jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengkaji tentang berbagai macam cara yang digunakan oleh musuh-musuh Islam dalam membendung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mulai verbal, ucapan-ucapan, tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali dan tidak memiliki dasar. Tapi itulah kekuatan massa pada waktu itu. Kemudian mereka beralih dengan menggunakan power, tenaga, kekuasaan yang dimiliki oleh mereka demi untuk membendung agama Allah Jalla Jalaluh. Tapi kata Allah, wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Dan Allah enggak peduli sama keinginan dan perbuatan mereka. Allah pasti akan menyempurnakan agamanya walaupun orang-orang kafir membenci hal itu. Kita berbicara sejarah bagaimana ditekannya, ditindasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, sehingga kita akan termotivasi bahwa sesuatu yang mulia, sesuatu yang luhur, sesuatu yang tinggi itu tidak dicapai dengan kenyamanan, tapi dicapai dengan perjuangan dan pengorbanan, dengan keletihan, dengan berletih-letih, berlelah-lelah, dengan hidup miskin, fakir, dengan makan daun-daunan, dengan tertindas dan terazab. Tapi kemudian mereka merasakan begitu lezatnya dakwah ini tatkala Allah telah memberikan kemenangan kepada mereka. Baik, silakan dibaca bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan rumah Al-Arqam sebagai base camp buat dakwah ini. Dari sisi sirah nabawiyah mendulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. G. Rumah Al-Arqam atau Dar Al-Arqam. Setelah penganutan agama Islam semakin banyak dan perlu mengambil sebuah tempat sebagai ajang pertemuan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menimba ilmu, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berkumpul dengan mereka secara terang-terangan, maka diputuskanlah untuk menjadikan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Makhzumi sebagai markas dakwah. Lanjut. Rumah tersebut terletak di atas Bukit Tofa dan pintu bagian belakangnya bisa dimasuki tanpa kelihatan oleh orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai pusat dakwah pada tahun kelima kenabian. Di tempat itulah para sahabat berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengkaji Al-Qur'an dan sunnah serta belajar bagaimana berkhutbah kepada beliau. Subhanallah. Begitulah tatkala dakwah menghadapi banyak penentang. Tidak mungkin Nabi AS berkumpul dengan para sahabatnya di Masjidil Haram. Tidak mungkin. Kenapa? Akan dibubarkan. Kalau tidak dibubarkan, ada yang lebih parah dari itu. Mereka akan ditindas. Sehingga ketahuan mana orang-orang yang masuk Islam. Padahal pertemuan harus diadakan. Kajian harus berlangsung. Karena Al-Quran terus turun. Yang Nabi AS diperintahkan untuk membacakannya kepada umat manusia. Tentunya secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah SAW menjadikan rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam sebagai markas dakwah. Bukan di rumah Nabi SAW. Bukan di rumah Abu Bakar Siddiq. Bukan di rumah Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Tentunya pemilihan rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam memiliki hikmah yang sangat besar. Rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam disebutkan bahwasanya Al-Arqam ibn Abil Arqam adalah dari kabilah Bani Makhzum. Kabilah yang paling memusuhi dakwah Nabi SAW. Kabilahnya Abu Jahal. Dan letaknya di Sofa. Tempat banyak orang berlalu-lalang di sana. Tapi ternyata banyaknya orang yang berlalu-lalang di sana menyebabkan tidak terlihat keberadaan orang-orang yang berkumpul di satu rumah di tempat itu. Tapi kalau perkumpulannya di tempat yang sepi, sehingga akan termonitor orang yang berjalan. Sehingga kata, oh fulan masuk Islam, oh fulan masuk Islam. Tapi karena di tempat yang ramai, maka akhirnya rumah itu menjadi rumah yang aman. Berada di jantungnya kabilah yang memusuhi Nabi SAW, akan semakin aman keberadaan mereka. Sallallahu ala nabiyyina wasallam. Untuk apa tempat itu disebutkan? Tempat itu agar para sahabat berkumpul. Tidak sendirian. Ada saudaranya. Belajar sama Nabi AS. Kalau kita ingat dakwah ini, tatkala kita mengajak orang kepada sunnah Nabi AS, diusir dari satu rumah ke rumah yang lainnya, dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Tapi ingat, cahaya kebenaran itu akan merekah, menyeruak dan menerangi semuanya. Tapi diperlukan orang-orang yang memang ikhlas lillahi ta'ala dan berdakwah. Baik, apa hikmah dari pemilihan rumah dan hikmah dari tempat bersamanya para sahabat? Kenapa mereka enggak beribadah di rumahnya masing-masing? Kenapa Nabi SAW tidak cukup mendatangi rumah-rumah, tapi harus mengumpulkan mereka? Silakan dibaca hikmah dari perhatian Nabi SAW mengumpulkan para sahabat di satu rumah. Barakallahu fik. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Merenungkan kepedulian Rasulullah SAW dalam mengumpulkan para sahabatnya di satu tempat untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Satu, pentingnya salat berjamaah di masjid karena sangat jauh perpautannya antara salat sendirian di rumah dan salat bersama umat Islam, yaitu dia bisa mempelajari secara langsung tentang praktik salat dan bagaimana berinteraksi dengan yang lain menurut moral dan etika yang baik. Bisa saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan para sahabatnya menunaikan ibadah dengan sendiri-sendiri. Tetapi hal tersebut tidak akan mempengaruhi tegaknya masyarakat Islam dan integral dan perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah tersebut. Menunjukkan wajibnya salat berjamaah di masjid bersama umat Islam. Subhanallah, ini hikmah yang pertama. Kebersamaan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam rumah Al-Arqam bin Abil Arqam dengan para sahabat menunjukkan tentang pentingnya sholat berjamaah di masjid, bukan di rumah. Nabi bisa saja alaihi salatu wasallam bersholat berjamaah bersama Khadijah, bersama putrinya Fatimah, bersama sepupunya Ali bin Abi Thalib di dalam rumah, bisa. Tapi kenapa mengumpulkan mereka di satu rumah untuk beribadah di sana bersama-sama? Karena sholat berjamaah ini penting, jamaah. Penting dari sisi apa? Dari sisi menambah keimanan kita. Dari sisi akhlak dan perilaku serta moral kita. Dari sisi menumbuhkan empati kita. Dari sisi membangun sesuatu dengan bersama. Karena ada banyak hal dalam dakwah ini yang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk sekelompok manusia yang sholat bersama di situ, berzikir bersama, mendapatkan motivasi dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ini yang akan kita dapatkan kalau kita berangkat ke masjid. Dulu mereka tidak aman sehingga berkumpulnya di dalam rumah. Dulu tidak ada azan yang dikumandangkan sehingga dapat menyentuh semua hati orang-orang beriman untuk datang ke rumah Allah Jalla Jalaluh. Karena memang mereka tidak bisa berkumpul di sana. Sekarang nih, apa yang menghalangimu untuk sholat berjamaah ke masjid? Hukum. Kalau bicara hukum tidak akan pernah selesai. Karena ada yang menguatkan pendapat yang wajib, ada yang menguatkan pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi kita bicara tentang kepentingan. Siapa yang mewajibkan bagi seorang lelaki untuk berangkat menjadi pegawai negeri? Pagi berangkat, sore pulang. Siapa yang mewajibkan? Dia bisa saja keluar, cari kerjaan lain. Tapi kenapa dia memilih itu? Itu pilihan. Dan hidup ini pilihan. Kita diperintahkan untuk memilih yang baik dari yang buruk. Kita diperintahkan untuk memilih yang terbaik dari yang baik-baik. Sholat berjamaah ke masjid. Pahalanya, jangan ditanya. 27 kali lipat. Perjalanannya, jangan diragukan. Satu penghapusan dosa. Satu diangkat derajat yang diberi pahala oleh Allah Jalla Jalaluh. Masuk masjid. Dalam perjalanan menuju masjid, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura an shimali nura. Diperintahkan kita untuk membaca doa tersebut. Nabi mengamalkannya. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, di mataku cahaya. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Terus apa yang tersisa dari kita kalau tidak mengamalkannya? Bagaimana dengan para wanita yang diperintahkan ke masjid ini, para pemimpin berangkat ke rumah Allah? Lelaki-lelaki belajar di rumah Allah, bukan hanya sholat kemudian pulang, datang, duduk, ikut pengajian. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum berkumpul di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam Al-Makhzumi, pulang mereka membawa cahaya semuanya buat keluarganya, buat bininya, buat anak-anaknya. Itu yang diinginkan. Maka jangan meremehkan sholat berjamaah ke masjid. Walaupun sholatmu di dalam rumah sah. Perempuan-perempuan di rumah, antum pulang nih dari masjid, habis dengar kajian, kumpulin anak dan bininya. Kumpulin nih, abah baru dengar kajian, abah baru dapat ilmu nih. Atau seorang suami sambil makan malam, kalau mungkin dia kajian ba'dal maghrib di masjid, habis sholat berjamaah, pengajian sampai isya, lanjut habis isya, kemudian sholat berjamaah, baru pulang, makan sama istrinya. Ceritakan, abah tadi dengar sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya sholat berjamaah ke masjid. Tentang tugas seorang lelaki sebagai pemimpin. Nah ini, Nabi AS mengamalkan itu. Ketika hijrah sampai Madinah, yang pertama dibangun oleh beliau SAW, bukan rumah beliau, bukan usaha beliau, tapi tempat berkumpul buat umat Islam. Masjid. Barakallahu fiik. Baik, hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua, pentingnya memiliki sahabat yang baik dalam kehidupan seseorang muslim. Karena seseorang muslim harus memiliki teman yang baik yang bisa mengingatkannya apabila dia khilaf, mengajarkannya apabila dia lupa, dan menasihatinya apabila dia lalai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang jahat adalah seperti penjual parfum dan tukang pandai besi. Penjual parfum, kalau kamu tidak menjadi seperti dia, maka kamu akan membeli darinya atau paling tidak akan kebagian aroma wangi parfumnya. Sementara berteman dengan tukang pandai besi, jika tidak membakar pakaian kamu, maka kamu akan terimbas bau busuknya. Kemudian, subhanallah, ada yang kurang ini. Tuh, terjemahannya kurang nih jemaah syekh, bisa ditambahkan? Ditambahkan terjemahannya, karena dalam bahasa Arabnya dikatakan walidzalika hariyun bil aba wal murabbin ayantabihu li julasai abnaihim wa talamizihim. Maka dengan itu sepantasnya bagi para orang tua, bagi tenaga pendidik, agar mereka peduli dengan teman-teman duduk anak-anak mereka dan murid-murid mereka. Nah, ini tambahannya. Jadi hikmah yang kedua, pentingnya sahabat yang soleh dalam kehidupan seorang muslim. Kita secara naluri ingin hidup bersosial. Kita tidak mau hidup sendiri. Oleh karena itu, kita kalau bikin rumah, gak mungkin bikin rumah yang sendirian di tengah sawah. Kita biasanya ingin rumah yang di kanan kirinya ada tetangganya. Kita sekolah pun gak ingin sekolah sendirian di dalam sekolah. Kita berangkat dalam perjalanan pun kita tidak ingin sendirian. Itu sudah menjadi naluri manusia. Namun yang perlu diperhatikan adalah memilih siapa yang mendampingi kita. Seorang suami membutuhkan istri, pilih istri yang soleha. Seorang lelaki membutuhkan teman-teman dalam bekerja, dalam usaha, pilihlah teman-teman yang soleh. Kenapa? Karena teman ini yang akan mempengaruhi kita menuju jalan kebaikan. Kalau dianya baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mengumpulkan sahabat ini untuk saling menguatkan di antara mereka, untuk duduk bersama orang-orang yang baik, jangan kumpulannya sama orang-orang nggak benar. Seorang muslim yang taat, dan subhanallah jemaah, ini ada kejadian nih. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada dia. Ini orang udah ngaji sunnah lama, tapi karena tuntutan kerjaannya, dia berteman dengan sahib-sahib di kantor, yang safar ke sana, safar ke sini, nginep di hotel sana, nginep di hotel sini, teman-temannya pada pijat di spa, dia pijat di spa, lalu berzina, na'udzubillah min dzalik. Dan itu berulang kali. Kenapa? Karena teman. Padahal dia sudah lama ngaji. Ya kalau bicara penampilan udah nyunah banget. Tapi ternyata pengaruh sohibnya itu tidak bisa diremehkan jamaah. Kita kalau teman kita ngajak kajian, kita mau gak mau kita akan termotivasi untuk berangkat ke tempat itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang pentingnya teman. Beliau mengatakan innama mathalul jalisi shalih, perumpamaan teman duduk yang soleh dan teman duduk yang buruk seperti hamil mix, seperti penjual minyak wangi dan nafikhul kir. Nafikhul kir itu ada tukang, itu alat sebenarnya untuk menghidupkan api yang digunakan oleh pandai besi. Kalau di Indonesia mungkin modelnya pakai bambu ya, kalau sekarang mungkin pakai kipas angin. Di dihidupkan itu supaya apinya membesar dan membara. Fahamilul misk. Adapun pembawa minyak misik, yang jual minyak misik, imma ayuhdiyak. Ya mau enggak mau, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, mungkin dia akan kasih kita. Atau kalau kita tertarik dengan barang dia, kita akan beli. Atau paling minimal, kita kalau berteman dengan orang baik itu, kita akan mendapatkan nama baik. Fulan, oh Masya Allah. Tempat, teman duduknya Fulan. Kemana-mana lihat sama Fulan. Itu akan menjadi citra baik buat dia. Sebaliknya, yang berteman dengan teman buruk seperti Nafikhul Kir. Seperti tadi. Pandai besi dengan alat yang meniupkan meniupkan apinya supaya membara, mau tidak mau akan terjadi percikan-percikan di sana. Dan biasanya aromanya gak nyaman. Ada dua yang bisa kau dapatkan, yang bisa antum dapatkan dari pandai besi ini. Yang pertama, bajumu terbakar. Kita ikut dalam kemaksiatan dia. Yang awalnya sholat tepat waktu, akhirnya jadi gak tepat waktu. Karena teman-temannya, nantilah kan waktunya masih panjang. Kadang-kadang lagi ngobrol di warung, dengar azan, yuk kita sholatnya, aduh gampang. Nanti bisa sholat di rumah. Kita sendirian di sana. Akhirnya ikut. Sampai rumah, tolak sholatnya, udah di akhir waktu. Itu yang paling parah. Kalau tidak, antum akan dapat cap di masyarakat, cap yang buruk. Fulan gak pernah minum. Fulan gak pernah narkoba. Tapi Fulan duduk sama residivis. Dengan para narkoba, mantan-mantan narkoba, umpamanya, yang belum tobat. Maka jemaah, di penutup hikmah ini Syekh mengatakan para orang tua milih. Nabi memilihkan para sahabatnya teman. Sini nih, kumpulnya di sini nih. Maka kita perlu membuat komunitas-komunitas buat anak-anak kita. Karena anak-anak butuh teman main. Dan para guru juga mengetahui murid-muridnya nih memerlukan motivasi dari sahibnya sendiri. Yang kalau lupa diingatkan. Kalau gak ngerti dikasih tahu. Kalau lalai dinasehatin. Itu yang kita perlukan jemaah. Dan iman ini naik turun. Oleh karena itu, kalau iman lagi naik, kita yang akan menarik teman kita kepada kebaikan. Kalau iman kita lagi turun, teman kita iman lagi naik, kita akan ditarik kepada kebaikan. Sehingga akan berjalan bareng menuju surga Allah Jalla Jalal, saling menguatkan. Baik, hikmah yang ketiga. Tiga, pentingnya sebuah ikatan dan hubungan yang terus-menerus antara sesama muslim. Dan hukumnya akan semakin penting. Apabila mereka berada di negeri yang asing dan di kalangan masyarakat yang tidak mengindahkan aturan Islam, oleh karena itu bagi mereka yang seperti ini wajib mengadakan perkumpulan untuk bisa bekerja sama dalam kebaikan, agar tetap berada dalam kebenaran, agar ikatan persaudaraan semakin kuat, dan agar iman yang ada di dalam dada tetap terjaga, tidak luntur dan tidak lemah. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat yang mengelilingi kelompok kecil muslim ini adalah dari kalangan orang-orang kafir. Barakallahu fik. Yang ketiga ini perkumpulan Nabi SAW di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam menjadi bukti kuat atas pentingnya hubungan, menjalin hubungan dan ikatan yang berkesinambungan di antara umat-umat Islam. Jadi gak boleh sendiri-sendiri. Walaupun di negeri Islam. Negeri Islam, kalau di negeri Islam, alhamdulillah, adanya masjid mewakili. Sehingga di negeri Islam itu bisa disebut gak ada yang atau tidak perlu dibentuk Islamic Center. Seakan-akan kalau bicara Islamic Center, pusat kajian Islam, di tempat ini aja. Padahal semua masjid itu Islamic Center. Semua masjid, musola, masjid itu menjadi pusat pertemuan umat Islam. Di sana. Walaupun kalau kita lihat banyak peran masjid yang mungkin sudah tidak diambil lagi sama masjid. Seperti sekolahan, Dulu di masjid itulah mereka bersekolah. Dulu di masjid itulah mereka mempersiapkan pasukan perang. Dulu di masjid itulah mereka mengadakan rapat, pertemuan, bahkan tawanan-tawanan perang diikat di dalam masjid. Mungkin peran masjid sudah hilang. Ada di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah. Jadi tetap masjid menjadi Islamic Center yang mungkin ada beberapa peran yang sudah diambil oleh lembaga lain. Namun kalau di negeri-negeri kafir, maka sangat dibutuhkan sekali membentuk Islamic Center agar berkumpul di sana. Ada orang yang mau masuk Islam, kemana mereka pergi? Apalagi kalau negaranya memang negara yang penuh dengan kemungkaran dan kefasikan. Anak-anak kita nih, sebagian sekolah di sekolah orang-orang kafir, jadi apa mereka di tempat itu? Teman-temannya gak ada yang sholat, teman-temannya ya hubungan laki perempuan biasa di antara mereka, pergaulan bebas, gak ada yang mengingatkan untuk beribadah kepada Allah. Maka diperlukan untuk menjalin hubungan, untuk menguatkan keimanan di hati yang kadangkala melemah. Maka di negeri-negeri yang minoritas umat Islamnya, maka di sana diperlukan untuk membangun Islamic Center. Ya, itu cuma nama Islamic Center. Namanya apa saja, umumnya lembaga dakwah, lembaga pengenalan Islam. Dan ana rasa hal ini sudah banyak dikerjakan oleh umat Islam di negeri-negeri non-Muslim. Di Australia, di Eropa, di Amerika, di Rusia. Itu sudah banyak Islamic Center, sebuah lembaga yang memang untuk mengenalkan. Kemarin waktu anak ke Jepang, Masya Allah ada masjid yang dibangun sama Turki. Bagus masjid itu. Hanya kegiatannya mungkin yang masih kurang. Ada orang-orang Jepang itu mampir ke masjid itu. Waktu itu kita sholat asar atau sholat duhur. Sholat duhur kalau gak salah. Mampir ke sana. Mereka hanya mau melihat umat Islam sholat. Jadi mereka duduk di belakang. Melihatin umat Islam sholat. Habis itu kita sholat. Selesai, mereka pulang. Ini mungkin yang kurang di Islamic Center ya. Mereka kurang aktif lah. Seharusnya dengan adanya media, mereka membuat tempat yang orang untuk mengenal Islam sudah ada alatnya. Pokoknya ada monitor, dia tinggal pencet Islam itu apa, ini, itu, macam-macam. Kemudian diajak keliling untuk melihat sejarah Islam umpamanya. Namun ini masih lemah sebenarnya. Tapi walaupun dengan seperti itu, ternyata orang-orang non-Muslim yang berbondong-bondong masuk Islam semakin banyak. Bagaimana kalau kita maksimal? Maka insya Allah, Allah Jalla Jalal akan memberikan sesuatu yang lebih indah kepada kita. Jadi ini tentang pentingnya adanya perkumpulan umat Islam untuk menjalin hubungan yang kuat di antara mereka. Mungkin ada yang perempuan yang dicerai ya, subhanallah jamaah. Ini ada cerita kemarin teman juga, bukan di Jepang dia ya. Dari mana dia cerita? Dari salah satu negeri di Eropa, kalau nggak di Eropa, di Australia. Ini orang jadi non-Muslim, masuk Islam karena suaminya Muslim. Masuk Islam, akhirnya si perempuannya ini belajar Islam. Belajar Islam dengan benar ya. Kemudian ngaji, bisa ngaji. Akhirnya dia pakai kerudung besar, dia pakai cadar. Punya anak 4 dari suaminya. Suaminya masih kebar. Padahal yang memasukkan perempuan ini ke Islam suaminya. Suaminya masih melakukan banyak kemungkaran yang akhirnya terjadi perceraian. Ketika bercerai, adanya komunitas Muslim ini, itu yang menyelamatkan perempuan ini supaya tidak balik. Dan ternyata perempuan itu memang gak mau balik lagi kepada kekufurannya. Yang Muslim malah menyimpang dari ajaran Islam. Adanya perkumpulan ini, itu akan melindungilah mereka. Kalau yang mereka membutuhkan, ada yang meninggal dunia, siapa yang ngurusin jenazahnya, ada yang mau menikah, mungkin bapak, ibu, bapaknya kafir, siapa yang jadi walinya. Makanya komunitas ini, itu penting sekali. Tapi yang ke-4. Empat, pentingnya tarbiyah dan kekompakan yang bersifat kontinu dalam masalah perbaikan dan pengarahan. Karena dalam melakukan perbaikan, mesti ada tarbiyah. Tarbiyah yang baik tidak bisa diraih dengan mudah dan dengan jalan pintas, karena dia bukanlah sebuah kalimat yang cukup sekedar disampaikan dan setelah itu selesailah tugas seorang pendidik, seorang murabbi, dan seorang da'i. Bahkan yang wajib dilakukan bagi setiap da'i, murabbi, dan setiap guru adalah bagaimana mengambil pelajaran penting dari rumah Al-Arqam. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya keras untuk mengumpulkan sahabatnya sesaat demi sesaat, sehari demi sehari untuk mentarbiyah mereka, memberikan pengarahan tentang agama. Itu adalah sebuah pelajaran penting bagi setiap yang bertindak sebagai penanggung jawab, atau sebagai ayah, atau sebagai seorang muslim, atau sebagai seorang dai yang mengajak kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu sangat penting bagi orang tua dan pendidik untuk memperhatikan dengan siapa anak-anak dan murid-murid mereka bergaul. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar memperhatikan para sahabatnya. Tidak hanya dengan sekali memberitahu berhenti. Mungkin salah satu penyebab banyak anak yang menyimpang dari jalan yang benar karena para orang tua tidak memperhatikan pendidikan buat anaknya. Seperti apa contohnya? Anak-anak yang kos-kosan. Karena sebagian orang berpikir anaknya udah gede, udah besar. Kos umpamanya kuliah di Jogja, yang dari Jogja kuliah di Jakarta, yang dari Jakarta kuliah di Bandung, yang dari luar pulau kuliah di Jakarta. Terkadang orang tua yang memang pendidikan anaknya secara agama tidak kuat, sholatnya ketika di rumah juga tidak terlalu rajin. Bagaimana kira-kira kalau dia pindah ke sebuah kota yang tidak ada pengawasan di sana? Apa yang akan terjadi? Penyimpangan. Dan itu yang dilihat. Berbeda dengan anak-anak yang dikirim ke pesantren umpamanya. Di situ ada pengawasan. Di situ ada ustadz. Di situ ada pendidikan karakter. Tapi kalau anak-anak ini hanya kuliah umum saja, mereka akan belajar agama hanya satu semester. Dan dua jam pelajaran saja dalam satu semester. Kira-kira jadi apa tuh anak? Dengan dua jam. Lingkungannya tidak mendukung. Kalau untuk mengejar dunia, lingkungannya mendukung. Tapi kalau, ya, untuk akhirat, sangat jauh sekali ya. Oleh karena itu, kemungkaran itu banyak terjadi di ya, daerah kos-kosan ya. Ini yang anak ketahui di Jember ini, umpamanya, anak pernah baca dahulu tahun 90-an di koran di Radar Jember tentang bagaimana anak-anak di dunia kampus itu yang perawan hanya 90, tinggal 7% apa tinggal 3%. Karena pergaulan bebas laki perempuan. Orang tua yang sibuk dengan dunianya, bapaknya kerja, anaknya bapaknya kerja, ibunya kerja, sang anak entah bersama siapa. Sebagian orang tua berpikir, ya sudah, yang penting anak kasih nafkah. Yang penting anak memberikan kebutuhan dia, memenuhi kebutuhan dia, menyekolahkan dia. Yang terpenting buat anak-anak itu adalah bagaimana orang tua menyelamatkan anaknya dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sahabat ada yang enggak hadir atau kemana, beliau bertanya, kemana fulan? Ada di mana fulan? Beliau lagi sholat nanti ketika di Medina. Apakah beliau berhenti mendidik para sahabatnya? Tidak. Setiap waktu, kadang-kadang beliau mendatangi di tempat kerja mereka, beliau mendatangi rumah mereka, beliau mendatangi pasar mereka. Karena pendidikan tidak boleh berhenti, harus terus disampaikan kepada mereka. Karena kalau enggak, anak-anak kasihan. Syekh mengatakan di sini bagaimana seorang pendakwah, seorang guru ya, karena banyak guru yang hanya menyampaikan tugasnya mentransfer informasi kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu jadi mengerti, oh hukumnya halal, hukumnya haram, itu yang difahami sama mereka. Tapi seorang pendidik itu bukan hanya mentransfer informasi. Informasi penting sebagai awal perubahan di diri seseorang. Al-ilmu qablil qawli wal amal. Tapi mereka butuh memberikan pengawasan kepada anak-anak mereka. Kalau ada orang tuanya, maka orang tua yang mengawasin. Tapi kalau anaknya di kos-kosan, pertanyaannya siapa yang mengawasin dia? Mau telepon sama orang tuanya. Bapak, anak bapak ini 2 hari gak masuk. Umpamanya. Anak bapak ini nilainya turun. Anak bapak ini kurang. Orang tua di mana? Di kampung yang jauh. Tapi kalau anak ini udah dipersiapkan, maka insya Allah mudah-mudahan terjaga. Para orang tua, para guru, para pendakwah harus terus-terusan. Dan dalam pendidikan itu jemaah, kita gak bisa belajar sekali. Makanya pengulangan dalam mendidik orang supaya jadi benar, itu diperlukan. Sehingga Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran itu berulang kali kepada para sahabatnya. Beliau pernah berceramah khutbah Jumat dengan surat Qaf. Sampai sahabat itu menghafal dari seringnya beliau menggunakan surat Qaf sebagai materi untuk berdakwah. Karena ada orang-orang yang lupa. Kisah Nabi Musa alaihissalam berulang kali diingatkan dalam Al-Quran Al-Karim. Diingatkan lagi. Tentang surga. Berapa kali Allah sebutkan surga dalam Al-Quran Al-Karim? Apa enggak cukup sekali? Enggak cukup sekali disebutkan. Dan ini sebagai bentuk bagaimana Allah terus mendidik, menjaga hamba-hambanya supaya tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Dan Nabi SAW telah melakukan hal itu. Masalah sholat, diingatkan sholat. Sampai beliau mau meninggal dunia, mengingatkan para sahabat dengan sholat. Gak berhenti orang-orang yang bertanggung jawab atas mereka yang di bawah mereka untuk senantiasa memberikan bimbingan kepada kebenaran. Dan ini berkaitan dengan pelajaran penting dari rumah Al-Arqam Ibn Abil Arqam. Di antara pelajaran dari rumah Al-Arqam Ibn Abil Arqam yang bisa ditambahkan, bahwasanya dakwah itu memerlukan strategi juga. Memerlukan strategi, perencanaan yang matang, perencanaan memilih rumahnya Al-Arqam Ibn Abil Arqam, bukan semena-mena, bukan seenaknya. Udah, oh kayaknya rumah ini cocok. Kita terkadang bangun masjid itu bukan karena tempatnya yang tepat, tapi karena ada orang jual tanah di situ. Itu yang terjadi. Sedangkan Anda melihat, banyak gereja, itu ternyata pembangunannya bukan karena ada tempat kosong, tapi karena direncanakan untuk ada gereja di sana. Dipelajarin. Kenapa nih? Kok bikin gereja di sana? Oh, karena tempatnya enak, lokasinya bagus, semua orang bisa melihat. Ini dipelajarin, jemaah. Pemilihan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzuni, para ulama menjelaskan, Syekh Mahdi Rizqullah menjelaskan dalam kitabnya Sirah Nabawiyah fi Dha'il Masadir Al-Asliyah, bahwa pemilihan rumah itu berdasarkan memang tempat itu paling pantas untuk menjadi tempat perkumpulan. Di tengah-tengah musuhnya, Bani Makhzum, Abu Jahal, dibikin pertemuan di sana. Karena orang gak mungkin berpikir mereka akan mendekat ke jantung musuh. Tapi ternyata ada di jantung musuh pertemuan itu. Rumah itu memiliki pintu dari belakang. Dari depan selalu seperti tidak ada orang. Padahal ramai jalannya. Sofa itu, kita tahu bukit sofa. Gak seperti sekarang ya. Tetap ramai sekarang ini dengan orang-orang yang sa'i. Tapi dulu ramai orang-orang yang berlalu-lalang di sana. Ada yang beribadah, ada yang belanja, ada yang apa. Dan masuk di arah belakang. Kemudian orang-orang yang masuk di steril. Dipelajarin fulan siapa. Sampai nanti masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Umar datang ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Untuk mengutarakan keislaman dia. Dan itu pada tahun kelima Hijriah. Jumlah para sahabat semakin banyak. Mereka perlu dididik. Dan mendidik orang itu juga ada fase-fasenya. Memang ada orang anak udah selesai ngaji sirah nabawiyah. Cukup udah. Kaji lagi. Udah selesai, kaji lagi. Karena dalam Sirah Nabawiyah ini kita dapat pelajaran tentang tauhid, kita dapat pelajaran tentang akidah, kita dapat pelajaran tentang akhlak, tentang fikih, tentang semua. Karena ini tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, dengan ini kita menyelesaikan tentang Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, tentang rumahnya Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Kita akan berpindah ke pembahasan yang ke-8, yaitu tentang hijrah ke Habasyah. Silakan dibaca. Hijrah ke Habasyah. Ibnu Isham berkata, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang menimpa para sahabatnya dari siksaan, sementara beliau mendapat perlindungan yang cukup dari Allah, kemudian dari pamannya Abi Thalib, dan beliau merasa tidak mampu melakukan perlindungan bagi mereka. Pada saat itulah beliau berkata kepada mereka, seandainya kalian pergi ke negeri Habasyah, karena negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang tidak satupun dari rakyatnya yang terzalimi, dan bumi itu adalah bumi yang aman, tinggallah kalian di sana hingga Allah memberikan jalan keluar dari kepada kalian dari apa yang menimpa kalian. Barakallahu fiik. Kita lihat masa penyiksaan belum berakhir. Nabi SAW berusaha untuk menguatkan mereka dengan berkumpul di rumahnya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Memotivasi mereka untuk bersabar. Menyemangati mereka untuk terus berada di atas agama ini. Tapi tentunya, motivasi yang disampaikan itu masuk ke diri para sahabat. Namun siksaan yang diterima terkadang jauh lebih dahsyat daripada kekuatan iman yang ada di diri mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melakukan apa-apa. Nabi dijaga oleh Allah jalla jalaluh. Nabi juga dilindungi oleh paman dan kabilahnya. Jadi kalau dilihat para sahabat yang masuk Islam itu, kalau dia tidak punya kabilah, habis. Enggak ada yang melindungi dia. Apalagi kalau dari budak. Budak adalah barang yang diperjualbelikan. Maka mereka juga akan merasakan azab yang sangat menyakitkan. Nabi SAW melewatin rumahnya Sumayyah bersama suaminya Yasir dan Ammar disiksa. Beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau hanya bisa mengatakan sabron ala Yasir. Sabar, sabar. Tempat kalian di surga. Tewas Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha. Yasir tewas. Itu terjadi. Dan Nabi SAW akhirnya mencarikan solusi lain. Sabar itu bukan berarti berdiam diri. Sabar itu mungkin kita pindah. Mau berlama-lama di tempat itu. Maka Nabi SAW akhirnya beliau mengatakan kepada para sahabatnya. Dan kalau dilihat di mana beliau menyampaikan ini, tentunya di tempat berkumpulnya para sahabat. Beliau menawarkan kepada mereka, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah." Kalau kalian pergi meninggalkan Mekah menuju Ardul Habasyah. Karena di Mekah mereka tidak bisa beribadah senyamannya. Abu Bakar As-Siddiq pun tidak bisa beribadah seenaknya. Ada banyak aturan yang diperlakukan. Membaca Quran boleh di rumahnya. Di dalam rumahnya enggak boleh keluar. Suara tidak boleh keras. Maka Nabi menawarkan kepada mereka, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah." Kalau kalian pergi ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah, negeri non-muslim. Ketika itu. Tapi kenapa dipilih negeri Habasyah? Fa inna biha malikan la yadlimu la yudlamu indahu ahad. Di situ ada raja yang adil. Orang tidak ada yang dizalimi di sana. Satu orang pun. Kenapa? Karena keadilan rajanya. Wa hiya ardu sidqin. Dan dia bumi kebenaran, bumi kejujuran. Hatta ija'allahu ta'ala lakum farajan mimma antum alaih. Dengan harapan nanti kalian tinggal di situ sampai Allah memberikan solusi buat kita. Ini berangkat dari negeri kafir ke negeri kafir. Dari negeri musyrik ke negeri kafir. Para sahabat Nabi. Karena pada waktu itu tidak ada negeri Islam. Tidak ada pilihan. Maka mereka berangkat ke sana. Kalau ada pilihan negeri Islam, tentunya Nabi akan menganjurkan mereka sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke sana. Sebagaimana nanti pada tahun ke-13 kenabian para sahabat hijrahnya ke Madinah. Karena sudah penuh dengan keislaman. Tapi tidak ada pilihan, yang ada pilihan Habasyah. Najasyi, Nasrani yang adil. Baik. Silakan lanjutkan. Disitulah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju bumi Habasyah, menjauh dari fitnah yang mencari dan mencari perlindungan dari Allah demi agama mereka. Itulah hijrah pertama dalam Islam. Barakallahu fiik. Kita lihat berangkat para sahabat, ninggalkan kampung halamannya iya, ninggalkan sukunya iya, ninggalkan negerinya. Siapa yang tidak cinta dengan negeri? Kalau bicara kita, cinta enggak kita dengan negeri kita? Semua orang memiliki kecintaan dengan negerinya. Itu hal yang lumrah. Tapi tatkala negeri tersebut telah memberikan dampak buruk kepada dia, hijrah, pindah. Makanya di Indonesia, tidak sedikit orang Indonesia yang pindah ke Malaysia, umpamanya. Mereka memiliki penduduk Malaysia. Cerita dulu saya di Indonesia. Kakek saya orang Indonesia, kemudian pindah. Tidak sedikit orang-orang Indonesia yang bermukim di Mekah, kemudian meninggalkan Indonesia dan menjadi penduduk Mekah. Mereka dikenal dengan Mekawiyin. Dan masih ada orang-orang itu. Jadi kalau cinta kepada negeri, itu hal yang lumrah. Tidak perlu dipaksakan, karena cinta itu hadir sendiri. Tapi terkadang cinta itu pergi dan tak kunjung kembali. Tatkala negeri tempat mereka hidup besar di sana melakukan penyiksaan dan penindasan kepada mereka, hak asasi manusia tidak dihargai di sana. Tapi ingat, Mekah beda dengan negeri kita. Apa bedanya? Mekah ini bumi yang dicintai Allah. Dari semua yang ada di muka bumi ini, maka ahabbul biqa ila Allah Mekah. Mekah yang paling dicintai Allah Jalla Jalala. Kecintaan kita kepada Indonesia, kepada negeri kita, itu kecintaan yang naluri. Naluri semua manusia yang tinggal di Indonesia. Orang Malaysia enggak cinta sama Indonesia, dia cinta sama Malaysia. Itu naluri dia, tabiat manusia. Tapi kecintaan muslim kepada Mekah, mau dia orang Indonesia, mau dia orang Malaysia, mau dia orang Singapura, mau dia orang Brunei, kecintaan seorang muslim kepada bumi Mekah, kecintaan mereka dibangun di atas syariat. Kecintaan yang berdasarkan agama. Cinta kepada Mekah, walaupun dia tidak punya KTP Mekah. Cinta kepada Mekah, walaupun paspornya adalah Republik Indonesia. Tapi nahnu nuhibbu Mekkah, kita cinta kepada Mekkah karena Mekkah adalah bumi yang paling dicintai Allah. Di situ ada rumah Allah. Gimana nih sekarang para sahabat? Secara naluri mereka cinta kepada Mekkah karena mereka orang Mekkah. Secara syariat cinta mereka itu dibalut dengan agama. Ini bumi yang paling dicintai Allah. Di situ ada rumah Allah. Mereka harus pergi, pergi mereka. Berangkat para sahabat. Rumahnya ditinggalkan. Dia punya usaha, ditinggalkan. Dia punya pekerjaan, ditinggalkan semuanya. Karena apa? Karena untuk menyelamatkan agamanya. Nah, karena untuk menyelamatkan agamanya. Dan ini sesuatu yang terkadang kita lupakan jamaah. Bagaimana kita menyelamatkan agama kita dan memilih meninggalkan negeri kita demi menyelamatkan agama. Tunggu bentar. Bismillah. Baik. Silakan dilanjutkan. Di antara yang hijrah dari mereka adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersama Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abdurrahman bin Auf, Abu Huzaifah, Utsbah bin Rabi'ah bersama istrinya Sahlah binti Suhayl bin Amr, Az-Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah bin Abdul Azad, dan istrinya Ummu Salamah binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah, Utsman bin Mus'ab, Amir bin Rabi'ah dan istrinya Laila binti Abi Hasmah radhiyallahu anhum. Subhanallah, di sini disebutkan siapa saja yang hijrah pada waktu itu. Nama-nama orang yang hijrah. Kita lihat sebagian nama-nama itu kita biasa kenal. Kita biasa mendengar Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu bersama istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya udah mau gimana lagi? Ruqayyah harus berpisah dengan ayahnya. Uthman bin Affan, orang yang terhormat sebenarnya di Mekah, dia memiliki kabilah yang kuat. Bahkan dikatakan bagaimana cintanya orang Mekah kepada Uthman bin Affan. Tapi karena lingkungannya tidak mendukung untuk beribadah kepada Allah dengan nyaman, maka mau gak mau hijrah. Demi agamanya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya. Tapi karena kondisinya tidak mendukung untuk ibadahnya, dia tinggalkan perdagangan dia. Dia tinggalkan kekayaan dia. Dia tinggalkan usaha dia. Untuk apa? Untuk Allah Jalla Jalaluh. Jamaah, Allah mengatakan kul mata'ud dunya qalil. Kenikmatan dunia ini sedikit sekali. Andai kata seorang demi menyelamatkan agamanya, dia tinggalkan usaha dia, yang usaha ini omsetnya anggap 1 miliar setahun umpamanya. Dia dapat keuntungan 1 miliar. Dia tinggalkan demi menyelamatkan agamanya. Maka sejatinya 1 miliar itu sedikit. Bagaimana Ustaz kalau yang ditinggalkan itu omsetnya 1 triliun? 1 triliun itu sedikit. Allah mengatakan qul mata'ud dunya qalil. Katakan kenikmatan dunia ini sedikit. Apa buktinya sedikit? Antum tinggalkan. Antum tinggalkan. Antum punya uang 1 triliun, ditinggalkan enggak? Ditinggal. Ana sering ingatkan dengan bos Apple. Yang mati siapa? Steve Jobs. Berapa dia punya uang? Bawa apa dia mati? Enggak ada yang dibawa. Kenapa dia tidak bawa di kuburnya umpamanya uang 1 miliar dolar ditaruh di kuburnya di samping apa? Di samping box tempat dia mati itu. Karena memang enggak ada hartanya. Ada apa mau dibawa mati yang enggak ada harganya? Tapi terkadang kita malah memilih menyelamatkan dunia kita daripada agama kita. Itu yang terlihat. Kemudian disebutkan di sini Abu Hudzaifah Utbah bin Rabi'ah. Dia juga hijrah. Wa ma'ahum ra'atuhu Sahla binti Suhail. Bersama istrinya. Jadi ini alhamdulillah yang dapat hidayah suami istri. Terkadang beratnya suami dapat hidayah, istri enggak dapat hidayah. Berat buat dia untuk mengajak kepada Allah SWT. Akhirnya ada perceraian terkadang. Wa Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Anaknya Sofia. Dia pun hijrah. Padahal dia keponakan Abu Talib. Dia sepupu Nabi SAW. Mus'ab bin Umair. Masya Allah alaih. Masih muda sekali. Jadi kalau kita lihat yang hijrah ada yang bujangan. Ada yang sudah berkeluarga. Wa Abu Salamah bin Abdul Asad. Wa mra'atuhu Ummu Salamah. Ini Abu Salamah sama Ummu Salamah. Masya Allah. Suami istri. Sama-sama dikasih hidayah, sama-sama berjuang untuk Allah, dia berangkat hijrah ke Habasyah. Nanti mereka hijrah lagi ke Madinah. Kemudian Uthman bin Mad'un. Uthman bin Mad'un ini saudara sesusu Nabi SAW. Wa Amir ibn Rabi'ah wa mra'atuhu Laila binti Abi Hasmah. Ini Amir bin Rabi'ah dan istrinya Laila binti Abi Hasmah ini yang ketika mau hijrah ketemu sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Amir bin Rabi'ah lagi pergi ngurus sesuatu, ngurusin astaghfirullahaladzim perbekalan untuk berangkat hijrah. Umar bin Khattab lagi lewat, ketemu sama istrinya Laila binti Abi Hazmah, ila aina ya umma fulan? Kita mau ke mana? Kata Laila mengatakan, laqad adzaitumuna, kalian sudah mengganggu kami, menyakiti kami, kami akan meninggalkan Mekah untuk hijrah ke negeri Allah yang lainnya. Ingat, ke negeri Allah yang lainnya. Bumi Allah itu luas sekali. Bumi Allah itu enggak pakai batasan regional wala apa, enggak ada. Luas sekali. Dia mau berangkat. Akhirnya ketika itu siapa namanya, Amir bin Rabi'ah balik, istrinya cerita, kalau kamu tadi ngelihat kelembutan Umar bin Khattab, niscaya engkau akan melihat sesuatu yang lain banget dari Umar, orang yang keras tahu-tahu jadi lembut. Kata Amir bin Rabi'ah mengatakan, tarjuna Islam Umar, apa engkau mengharapkan Umar masuk Islam? Enggak bakal Umar masuk Islam sampai keledainya Umar, keledainya Khattab masuk Islam. Subhanallah. Mereka keluar. Silakan dilanjutkan. Ini perjalanan mereka bagaimana meninggalkan Mekah menuju ke Jeddah, dari Jeddah naik kapal menuju ke Habasyah. Nah, silakan dilanjutkan. Mereka meninggalkan Mekah menuju Asy-Syu'aibah. Ada yang menaiki kendaraan dan ada yang berjalan kaki. Dan Allah memudahkan mereka dengan kedatangan dua perahu kapal. Begitu mereka sampai di pelabuhan, mereka berkata, kami sampai di Habasyah dan hidup dengan tenang. Kami bebas beribadah dan menyembah Allah tanpa rintangan. Kami tidak mendapatkan gangguan dan kami tidak pernah mendengar kata-kata yang membuat kami tidak tenang. Kejadian pada tahun kelima dari kenabianmu. Tidak lama kemudian, yaitu setelah sebulan lebih, mereka kembali ke Mekah. Barakallahu fiik. Kita lihat. Mereka dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluh perjalanan yang menuju ke Habasyah. Sampai ke Jeddah ada perahu, akhirnya mereka naik berangkat. Bayar mereka, keluar duit. Demi menyelamatkan agama itu, jangan pun harta, nyawa pun mereka berikan. Tapi ternyata sesampainya di Habasyah, mereka mendapatkan apa yang dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka mendapatkan perlindungan, suaka di sana, beribadah dengan nyaman. Tapi hati mereka rindu tetap dengan Mekah, kampung halamannya. Gak bisa dibohongin hati itu. Kepingin balik. Ini kejadian pada tahun kelima Hijriah, kelima kenabian, maaf. Kemudian setelah sebulan, mereka balik lagi ke Mekah. Setelah kebalikannya, kembalinya mereka ke Mekah, apa yang terjadi? Nah, silakan dibaca. Gangguan dari orang-orang pasca pulangnya umat Islam dari Habasyah semakin menjadi. Hal yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Akhirnya mereka pun berhijrah dan yang jumlahnya sekitar 83 laki-laki dan 18 perempuan. Tatkala Quraisy mengetahui hijrah yang kedua ini, pada saat itulah mereka mengirim beberapa orang terbaik mereka, yaitu Amru bin Auf dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Barakallahu fiik. Ini ada yang perlu diperbaiki nih. Nah, terjemahannya ini biasanya disebutkan ba'asat rajulain, mengutus dua orang terbaik mereka, bukan beberapa orang, tapi mengirim dua orang. Ya, lanjutkan. Mereka juga mengirim hadiah yang bernilai tinggi untuk diberikan kepada Najasyi dan tokoh-tokoh agamanya, serta para petinggi kerajaan. Setelah mereka sampai dan bermaksud menemui Najasyi yang sebelumnya mereka telah berikan sogokan kepada pejabat dan pemuka agama dengan tujuan agar tatkala terjadi dialog, maka mereka memberikan dukungan hingga maksud untuk mengeluarkan umat Islam dari lingkungan Najasyi bisa berjalan mulus. Masya Allah. Ini apa istilahnya sekarang, money politik. Jadi mereka mau pakai fulus nih. Apa sih salahnya orang mau hijrah? Ini bagaimana kebencian orang-orang kepada Islam? Orang-orang Islam, baik, kalian tidak mau kita tinggal di Mekah. Kalian gangguin kita di Mekah. Ini setelah pulang, berita tentang Habasyah membuat para sahabat gembira. Sehingga hijrah yang pertama hanya beberapa orang, yang kedua banyak yang hijrah. Disebabkan mereka mendapatkan informasi, bisa beribadah dengan tenang di tempat itu, bisa nyaman di sana, banyak yang berangkat. Kenapa orang-orang kafir, orang-orang musyrikin mengirim orang? Karena mereka ketakutan, cahaya Allah ini akan mereka. Seharusnya mereka senang. Udah, kalian mau keluar dari Mekah, negeri ini jadi milik kami. Silakan keluar semuanya. Tapi kebencian mereka kepada Islam, Islamophobia itu sekarang nih kalau kita lihat, itu ada pada orang-orang musyrikin dan mungkin ada di sebagian orang di masa sekarang ini, itu yang mendorong mereka untuk memulangkan umat Islam. Paling tidak kalau nggak bisa pulang, ya disiksa lah umat Islam. Karena mereka bukan orang-orang baik. Artinya suaka politik yang diberikan oleh pemerintah itu supaya dilepas lah. Mereka tidak dilindungi lagi. Baik, tafadhol. Hanya saja sikap Najasyi ternyata tidak semudah itu dalam menerima masukan. Dia menginginkan agar semua yang terlibat dalam masalah itu dipertemukan untuk mendengar alasan masing-masing. Umat Islam datang dan telah sepakat menunjuk Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai juru bicara. Subhanallah, ini yang disebut raja yang adil. Pemimpin yang adil. Tidak hanya menerima dari satu telinganya, dari satu kelompok, tapi hendaklah menerima dari dua kelompok. Kalau memang ada yang tertuduh, dipanggil yang tertuduh ini. Itu asas yang kita lihat diberlakukan sebenarnya di banyak negeri. Ada yang menjadi apa istilahnya terdakwah dan ada yang mendakwah. Najasyi, dia raja, dia dengar dari orang-orang pentingnya, tapi dia nggak bisa menerima itu, karena harus didatangkan. Jangan-jangan informasi salah nanti, jangan-jangan hoax, jangan-jangan fitnah, jangan-jangan tuduhan yang tidak mendasar. Dan ini tugas para pemimpin negara. Ketika mendapatkan baik-baik itu pemimpin tingkat level tinggi, level rendah, mau bupati nantinya. Kalau mungkin yang menjadi aduan itu Kapolres, kalau di sebuah kabupaten umpamanya, ketika ada tuduhan-tuduhan masuk itu, tugas dia tuh harus jadi pemimpin yang adil. Dipanggil orang, gimana? Benar nggak tuduhan ini? Dan Najasyi, masya Allah, alaih. Dia walaupun Nasrani pada waktu itu, dia benar-benar adil. Kemudian dia masuk Islam nantinya. Akhirnya dipanggil. Umat Islam mengutus Ja'far bin Abi Thalib untuk menjadi jubir umat Islam. Karena penting menentukan siapa yang menjadi jubir. Supaya tidak terjadi keributan. Sudah, semuanya serahkan kepada Fulan. Nah, silahkan. Najasyi bertanya kepada umat Islam, agama baru apa yang kalian anut yang menyebabkan kaum kalian terpecah dua? Kalian tidak masuk ke dalam agama saya dan juga tidak masuk ke dalam salah satu dari agama yang ada. Nah, kita lihat nih pertanyaan yang pertama. Mengorek kebenaran agama. Kalian ini ikut ajaran apa sih? Kok kalian tidak? Kalian keluar dari agama kaum kalian. Kalian gak masuk ke agamaku juga. Berarti kan ada agama baru nih. Ada ajaran baru ini. Itu yang dipertanyakan. Karena informasi yang didapat bahwasanya kelompok ini kelompok yang meresahkan masyarakat. Kelompok ini kelompok yang memecah belah. Itu menurut tuduhan orang-orang yang tidak suka kepada umat Islam pada waktu itu. Dan itu yang disampaikan kepada Najasyi. Maka Najasyi ingin tahu, ajaran apa yang kalian bawa nih? Kok membodoh-bodohkan agama orang-orang musyrikin? Mengatakan mereka orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang sesat. Kalian merasa benar sendiri. Kalian juga tidak masuk ke agamaku. Agama apa yang kalian ikuti? Baik. Apa kata Ja'far? Ja'far berkata, wahai paduka raja, dulu kami adalah masyarakat yang hidup dalam kejahilan. Kami menyembah patung dan memakan bangkai, melakukan perzinahan, memutuskan hubungan silaturahmi, mengganggu tetangga yang kuat di antara kami, memeras yang lemah. Kondisi ini terjadi atas kami, hingga Allah mengutus kepada kami seorang Rasul yang kami kenal dari nasab keturunannya. Kejujurannya, amanah dan kesuciannya. Dia mengajak kami untuk menyembah Allah, tidak mempersekutukannya, dengan meninggalkan apa yang telah nenek moyang kami lakukan, seperti menyembah berhala dan batu. Barakallahu fiik. Ini jawaban Ja'far bin Abi Thalib. Dia menjelaskan agama kami yang dimaksud kayak apa dulu itu. Agama kaum kami. Dijelaskan. Bahwasanya sebelum kami memeluk agama ini, kondisi kami sangat mengenaskan sekali. Patung-patung disembah. Batu-batu diagungkan. Mengagungkan mentari, mengagungkan sawah, mengagungkan pohon, apa aja mereka sembah. Ditambah lagi secara perilaku, kami makan bangkai. Kami melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Zina, macam-macam. Silaturahim diputuskan. Kita tidak berbuat baik sama tetangga. Yang kuat makan, yang lemah. Kita tuh seperti itu. Jahiliyah. Sampai kapan? Sampai datangnya Nabi yang diutus kepada kami. Yang disebutkan, kami tahu sama Nabi itu. Kami tahu dengan nasabnya. Kami tahu dengan kejujurannya. Kami tahu dengan kepribadiannya. Kami tahu dengan amanahnya. Dia ngajak kita untuk mentauhidkan Allah. Beribadah kepadanya. Meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Memerintahkan agar kita berbuat baik kepada tetangga. Menyambung silaturahim. Menghormati tamu. Itu ajaran-ajaran kebaikan. Ketika kami melakukan itu, kaum kami ini menyiksa kami. Menindas kami. Menghalangi kami untuk beribadah dengan benar kepada Allah Jalla Jalalu. Maka pada waktu itu kita dikasih tawaran sama Nabi SAW untuk hijrah ke negeri Habasyah ini. Taib, silakan dilanjutkan. Dialog terus berlangsung antara Najasyi dan para sahabat radhiyallahu anhum hingga berakhir dengan kegagalan misi dan tipu daya Quraisy dalam memeluangkan umat Islam. Utusan itu kembali ke Mekah dengan kecewa. Dan umat Islam semakin mendapatkan perlindungan yang kuat. Subhanallah, ini pemimpin yang adil. Ketika dia tahu tuduhan itu tidak benar, maka dia memutuskan bahwa umat Islam tinggal di Habasyah. Dilindungi oleh raja, oleh negara. Karena mereka ternyata memang berada di atas kebenaran. Orang-orang musyrikin suruh pulang. Suruh bawa hadiahnya. Bawa tuh, kita tidak membutuhkan hal itu. Maka mereka kecewa. Padahal dahulunya mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan Raja Habasyah. Dan dikatakan Raja Habasyah ini paling suka dengan kulit-kulit yang bagus. Itu dibawa sama mereka. Tapi karena kebenaran lebih dicintai oleh Najasyi. Radiyallahu ta'ala anhu ya. Wa rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang apa yang perlu kita ambil pelajaran dari kisah ini? Syekh ingin mengajak kita untuk menyelam dalam lautan hikmah dan pelajaran yang diambil dari hijrahnya para sahabat ke Habasyah radhiyallahu ta'ala anhum. Baik, yang pertama. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Sejenak kita merenungkan untuk mengambil hikmah dari kisah hijrah. Satu. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah dengan baik dan tenang di Mekah, disebabkan gangguan yang datang dari tokoh-tokoh Quraisy. Hal ini memaksa mereka untuk meninggalkan tanah keluarga dan tanah air demi sebuah akidah. Jika tidak, maka pilihannya adalah sebaliknya, yaitu meninggalkan akidah demi harta keluarga dan tanah air. Akhirnya mereka memilih akidah. Mereka memilih meninggalkan kampung halaman dan keluarga demi menjaga agama mereka. Begitulah kedudukan sebuah akidah. Dia berada di atas keluarga, harta dan negeri. Subhanallah jemaah. Nih. Kita cinta kepada negeri. Kita cinta kepada harta. Kita cinta kepada keluarga. Tapi ingat, akidah di atas semuanya. Bukan kecintaan kepada negeri di atas semuanya. Enggak, kita akan tinggalkan negeri ini. Bukan kecintaan kepada keluarga di atas segalanya. Kita bakal berpisah dengan keluarga kita. Bukan harta di atas segalanya. Harta bakal kita tinggalkan. Kita akan mati bawa amal. Tidak bawa jabatan yang kita miliki. Enggak ada, ditinggal. Dilepas baju yang ada. jabatannya dilepas, jadi bangkai kita di sana. Maka para sahabat, mereka benar-benar lebih mementingkan akidah di atas keluarga, harta, dan negeri. Kalau harus berpisah dengan negerinya, berpisah dengan negerinya. Meninggalkan kenyamanan dalam kehidupan ini, ditinggalkan demi apa? Akidah. Bukan malah menjual akidah. Rasulullah SAW mengingatkan kita jamaah ya. Beliau mengingatkan para sahabatnya, badiru bil a'mal. Fitanan ka qita'il laylil mudhrim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalian segera beramal. Amal. Kita diperintahkan untuk berilmu kemudian mengamalkan ilmu kita. Jangan ditunda-tunda untuk beramal. Oh nanti dulu, belum waktunya. Kapan beramal itu? Sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Jemaah, kalau studio ini dimatikan lampunya, kita akan melihat kegelapan. Tidak akan melihat apa-apa. Kita benar-benar akan merasakan sesuatu yang gak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Di mana ada full pen, di mana ada ular, kita jadi gak tahu. Kita disuruh beramal. Karena kalau kita beramal, ketika fitnah itu datang, kita udah lurus jalannya. Nih. Udah lurus antum. Udah tahu jalannya, oh ini jalannya. Terus akan dibimbing. Tapi ketika fitnah itu datang nanti, kita belum beramal. Nabi SAW menjelaskan, ada orang yang pagi harinya masih muslim. Muslim pagi harinya sholat subuh. Malam harinya sudah kafir. Malam harinya Masya Allah masih sholat bersama jamaah, sholat maghrib. Subuhnya sudah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan sepotong dunia yang tidak ada artinya. Demi pekerjaan dia jual agamanya. Demi wanita dia jual agama. Demi jabatannya dia jual agamanya. Demi kesenangan dunia dia jual agamanya. Padahal semua itu kenikmatan yang sedikit. Beda dengan sahabat. Dia jual dunianya untuk akhirat. Dia jual bangkai mati. Bangkai kambing mati yang tidak ada harganya dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Maka ini memerlukan kecerdasan seseorang dalam menimbang-nimbang. Mana yang seharusnya kita pilih? Jual dunia ini bukan hanya dunia. Allah itu sejatinya membeli dari kita. Inna Allah ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah beli dari orang-orang beriman ini harta dan jiwa mereka. Dibeli. Apa alat tukarnya? Surga. Maka itu yang dilakukan para sahabat. Ingat, akidah ini di atas keluarga, di atas harta, di atas negeri, di atas dunia dan isinya. Karena apa? Karena kita bakal ninggalkan semuanya. Antum kalau jadi raja bakal mati. Antum jadi presiden akan turun, mati, jadi bangkai. Antum jadi pejabat tertinggi di sebuah negara bakal mati. Akan ditinggalin semuanya. Apa yang akan bersama kita? Hati kita. Keyakinan kita, akidah kita, dan amal perbuatan kita. Baik, yang kedua. Dua, kemudian apa yang pantas dikatakan kepada mereka sekarang yang meninggalkan negerinya untuk berhijrah ke negara-negara kafir atas dasar kekagumannya kepada kemajuan peradabannya untuk mengais rezeki. Coba bandingkan antara hijrah mereka dengan hijrah yang dilakukan para sahabat Rasul ke negeri Habasyah yang bertujuannya mencari tempat yang aman untuk beribadah kepada Allah Ta'ala bersama sesama muslim dan untuk membentuk masyarakat yang Islam. Hidup berdampingan secara Islam yang lingkungan yang bernuansa Islam. Barakallahu fiik. Kita lihat nih. Di masa sekarang orang-orang hijrah meninggalkan negeri Islam ke negeri kafir. Karena melihat kehidupan negeri kafir lebih modern, lebih nyaman, lebih tenang, lebih aman, lebih beradab, lebih berbudaya, lebih beretika. Kehidupan yang sangat sempurna. Itu yang terjadi di beberapa tempat. Atau di sini disebutkan untuk mengais rezeki. Untuk mengais rezeki ini adalah tambahan dari penerjemah sebenarnya. Ada perdagangan umat Islam berangkat dagang ke negeri kafir, tapi tidak untuk tinggal di sana. Ada keberangkatan umat Islam ke negeri kafir mungkin untuk belajar ilmu yang tidak ada di negeri Islam ya, untuk dibawa ke negerinya. Maka para ulama menjelaskan bagaimana kondisi orang-orang yang meninggalkan negerinya, di situ dia aman melakukan agamanya. Pindah ke negeri kafir, di situ dia tidak punya nuansa Islam. Rusak dirinya. Oh enggak Ustaz, ana alhamdulillah ana bisa menjaga diri. Anakmu, keturunanmu, cucumu. Apakah ada yang menjamin? Allahu a'lam. Kita aja di negeri Islam jemaah berat menjaga karena lingkungan memakai di Indonesia. Oke. Negerinya mayoritas muslim, tapi lingkungannya enggak Islam. Kemaksiatan, kemungkaran di mana-mana. Tapi tetap alhamdulillah kita mendengar suara azan. Kita melihat wanita-wanita berjilbab hidup dengan aman. Melihat orang-orang berangkat ke masjid, lihat sekolah-sekolah Islam. Jadi tetangganya muslim, yang belakang muslim, yang depan muslim, Masya Allah. Tapi gimana yang tinggal ke negeri kafir? Dan memang ada umat Islam yang mau tinggal di New York. Beli rumah, ini orang kaya dia sudah di negeri Islam. Jadi dia bukan mau ngasih rezeki ke sana. Dia sudah kaya raya, cuma ingin menikmati suasana orang-orang kafir. Orang-orang yang penuh dengan kebebasan. Mau pakai baju, mau telanjang, mau ngomong apa, bebas dia. Minuman-minuman keras dijual di mana saja. Itu yang diinginkan. Maka memang iman jamaah. Orang-orang perlu dididik tentang keimanan dia. Bahwasanya yang harus lebih antum pentingkan adalah akidah. Daripada harta. Daripada kenyamanan. Maka buat teman-teman yang kerja di negeri kafir, lebih pentingkanlah akidahnya. Kalau Ustaz di sana bisa menjaga akidahnya, ya apakah benar antum bisa menjaga akidah antum? Antum akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bumi Allah itu luas, kenapa milih ke tempat itu? Kenapa bukan tempat yang lain? Oh enggak Ustaz, untuk berdakwah silakan. Kita semua akan dihisab. Keberadaan dan alhamdulillah negeri-negeri kafir sekarang udah mulai banyak umat Islam yang mewarnai di sana. Tapi di sisi yang lain, tidak sedikit umat Islam yang juga menyimpang dari Islam gara-gara pindah ke negeri tersebut. Yang penduduk aslinya masuk Islam karena melihat ini agama yang benar, yang pendatangnya dari kaum muslimin ke negeri kafir itu malah menyimpang karena dia merasa mendapatkan satu kebebasan di tempat itu. Maka belajar dari para sahabat, jaga iman. Sulit mungkin hidup, ya Ustaz ana setelah hijrah aduh berat, Ustaz cari rezeki ini itu ujian tuh. Benar enggak hijrahnya antum? Jangan-jangan hijrah untuk dapat fulus aja. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Iya. Yang ketiga, para sahabat Nabi yang berhijrah ke Habasyah itu telah memberikan pelajaran yang berharga kepada kita bahwa seorang muslim tidak mungkin bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat non-muslim dalam hal-hal yang bertolak belakang dengan agama Islam. Justru semestinya muslimahlah yang berupaya membimbing masyarakat non-muslim itu agar menjadi masyarakat yang islami. Lanjutkan. Pelajaran ini juga berlaku pada pergaulan atau majlis pertemuan yang dilakukan oleh orang muslim dan ia menyaksikan kemungkaran di dalamnya. Maka bisa jadi ia mengikuti acara yang ada dan diam saja. Sehingga ia harus melakukan upaya adaptasi dengan sesuatu yang bertentangan dengan agama Allah. Atau ia menolak dan mengingkari hal tersebut. Dan jika tidak bisa melakukannya, maka ia keluar meninggalkan tempat pertemuan itu. Nah, lanjutkan. Jadi hijrah? Jadi hijrah sahabat Rasulullah SAW ke negeri Habasyah ini telah memberi pelajaran bagaimana sikap kita dalam berinteraksi dengan masyarakat non-muslim. Bahkan lebih dari itu, di sini terdapat pelajaran tentang sikap yang harus kita lakukan terhadap majlis pertemuan yang berisi kemaksiatan dan kemungkaran. Subhanallah, ini pelajaran sudah. Kita di sana nggak bisa merubah kemungkaran. Kita di sana juga tidak bisa menampakkan ketaatan. Apa yang harus kita lakukan? Hijrah. Kalau itu di sebuah negeri, kalau itu di sebuah tempat kerja, tinggalkan tempat kerjanya. Kalau itu di sebuah majelis, tempat duduk-duduk, ngobrol, banyak kemungkaran di sana. Kita tetap tempat itu, tinggalkan. Ini pelajaran. dari para sahabat Nabi bahwasanya ketika tidak mungkin ya sudah tinggalkan. Kalau ternyata mungkin, enggak usah, Anda bisa merubah kemungkaran di sana, Anda bisa memperbaiki, silakan. Tapi ketika tidak mungkin, jangan biarkan iman kita tergadaikan gara-gara kita menginginkan dunia saja. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Masuk ke sesi tanya jawab. Tapi Anda ingin menyampaikan jawaban untuk pertanyaan yang Anda enggak bisa jawab ya. Waktu pertemuan sebelumnya berkaitan dengan tobat seorang pezina. Seorang yang berzina, dia memiliki suami yang ternyata dia hamil dari hasil zina tersebut. Sehingga salah satu anaknya itu bukan dari mani seorang suami, tapi na'udzubillah dari mani orang lain. Bagaimana tobatnya dia? Apakah dia harus menyampaikan kepada suaminya kalau ini bukan anaknya, yang fulan ini hasil sama na'udzubillah sama fulan umpamanya. Apakah harus seperti itu? Ternyata setelah Anda membaca fatwa para ulama, tidak, anak itu tetap dinasabkan kepada suami itu perempuan. Anak itu dinasabkan kepada suami itu perempuan selama suaminya tidak berlian, tidak membantah, berlepas, ini bukan anakku. Kalau dia berlian, selesai, bukan anaknya. Kemudian apakah sang istri harus melaporkan kepada suaminya? Enggak. Dia harus bertobat kepada Allah, urusannya antara anti sama Allah SWT. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Anak itu untuk yang punya ranjang. Kalau dia punya suami, ya sudah. Suaminya. Kalau dia budak, umpamanya punya majikan, kemudian budaknya ini berzina sampai punya anak, maka anak budak itu ikut majikannya. Dosanya ya sudah, hubungan dia sama Allah SWT, dia akan menjadi kakak, akan menjadi adik, ya sebagai seorang kakak kandung atau adik kandung yang hak-haknya sama seperti anak-anak yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang anak setelah anak baca jawaban Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan masyayikh lainnya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan lainnya sebelum kita tutup? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai apa namanya saudara muslim kita yang di Palestina, Ustaz. Kan ada beberapa nasihat dari para ustaz bahwa supaya mereka meninggalkan negeri di sana gitu ya, Ustaz ya. Tapi kalau kita lihat kisahnya hijrah dari Mekah ke Habasyah, ini kan mereka hijrah dari negeri yang kafir ke kafir gitu ya, Ustaz. Sedangkan kalau Palestina kan itu negeri muslim gitu, Ustaz. Apalagi ada masjid Al-Aqsa di sana, terus kecintaan mereka terhadap negeri itu pun masya Allah gitu, Ustaz. Apakah kita tetap menganggap sikap mereka untuk tetap tinggal di sana ada sesuatu yang maaf Ustaz, salah gitu, Ustaz? Iya, barakallahu fik. Nah, jemaah, sebenarnya yang berhak menentukan sikap mereka benar atau salah tetap tinggal di situ, keberadaan mereka, apakah mereka bisa menegakkan agama mereka. Intinya kan yang disebutkan, kenapa para sahabat hijrah dari Mekah? Mekah pada waktu itu negeri kafir juga, sama. Hijrah ke negeri kafir lagi. Tapi kekufuran yang mendingan gitu loh. Artinya sama-sama negeri kafir, ke negeri kafir yang lebih mending di sana. Kemudian bicara di Mekah ada Baitullah, ada Ka'bah. Mekah negeri yang paling dicintai Allah. Bagaimana sikap saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang? Kalau mereka di sana bisa menegakkan agama mereka dengan baik, silahkan lanjut. Itu negeri mereka. Itu negeri mereka. Kalau mereka di sana bisa menegakkan agamanya dengan benar. Bisa sholat, bisa kajian, bisa apa. Tapi kalau ternyata intervensi dari pemerintah, karena Palestina ini dijajah. Negeri yang dijajah. Penguasa Palestina adalah orang-orang Yahudi. Sehingga kalau kita lihat di peta yang ada di Google Map umpamanya, nggak ada Palestina. Yang ada Israel. Kenapa? Karena penguasanya Israel sekarang. Jadi pemerintahannya adalah pemerintahan Israel yang ada di sana. Itu yang terjadi di sana. Bagaimana kondisi orang-orang di sana? Ya kembali yang disebutkan tadi. apakah mereka bisa menegakkan agama mereka? Kalau bisa, silahkan lanjutkan. Tapi jangan sampai kecintaan kepada negeri itu melampaui kecintaan kepada akidah. Kalau ternyata memang Anda nggak bisa, Anda kalau terus di sini, kayaknya Anda bakal ikut, umpamanya. Bakal jadi Yahudi, atau kalau nggak jadi Yahudi, ya jadi orang yang tidak beragama, umpamanya di sana, karena lingkungannya. Tapi ternyata enggak. Jadi kalau kita lihat Palestina ini, bagian-bagian di negeri itu berbeda-beda. Ada bagian yang umat Islam, bebas di situ umat Islam. Jadi ada ABC, nah ada wilayah-wilayah ABC. Mungkin yang di wilayah-wilayah tertentu, mereka tidak bisa menegakkan agamanya dengan baik. Maka mereka pindah dari sana ke wilayah umat Islam. Tetap dalam Palestina sendiri. Karena memang pembagian yang dilakukan oleh penjajah Israel di sana itu seperti itu. Jadi kondisi umat Islam tidak bisa dihubungi, tidak bisa dihukumi secara general ya. Maka dilihat kondisi mereka, kalau memang yang kumpul sama orang-orang Israel, mereka tidak bisa sholat, bahkan tidak bisa bangun masjid tentunya, di tempat yang kebanyakan penduduknya Israel, maka dia meninggalkan tempat itu ke tempat pemukiman umat Islam, umpamanya kayak Ariha. Ariha itu Yeriko, katanya di situ lebih kepada pemukiman umat Islam, dan mereka bebas di sana untuk beribadah, untuk menegakkan agama mereka. Walaupun kata imam masjid, ketika anak kesana ke Yeriko, kata dia, ya gini lah masjidnya sepi-sepi juga, gak ada yang sholat, jarang lah orang-orang yang sholat di sana, kata dia. Karena masalahnya di umat Islam sendiri. Maka seperti itu, jadi berkaitan dengan apakah pilihan umat Islam untuk tinggal di Palestina itu salah, tentunya tidak bisa dikatakan seperti itu secara mutlak, tinggal dilihat di mana mereka tinggalnya. Di mana mereka tinggalnya. Kalau mereka tinggal di daerah itu, oh ini kan rumah anak, iya rumah antum. Yang ditinggalkan oleh para sahabat dari Mekah, mereka berangkat ke Habasyah, itu yang ditinggalkan rumahnya sendiri. Tanahnya sendiri yang ditinggalkan. Tapi masalahnya apa? Akidahnya gak aman di sana. Berkaitan dengan Palestina, seperti itu sebenarnya. Jadi negeri-negeri itu beda-beda. Jalur Gaza, mereka lebih aman lagi karena mereka umat Islam semua yang ada di sana ya. Walaupun hanya ada pembatas antara mereka dengan orang-orang Israel di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan kita berdoa kepada Allah ya. Semoga Allah menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dan umat Islam yang ada di Palestina. Karena memang masalahnya dari kita. Dari kita sebenarnya. Kenapa dari kita? Musuh jadi kuat karena kitanya lemah. Kalau kita kuat, musuhnya akan takut sama kita. Di yang pernah Anda sebutkan, di keliling Masjid Al-Aqsa, itu yang disebut dengan The Old City ya. Kota lama, itu kota lama itu penduduknya rata-rata muslim, ada sedikit Nasrani, gak ada Yahudi. Sejak tahun 1948, itu ingin Israel memindah ibu kota ke Yerusalem, dari Tel Aviv ke Yerusalem. Tapi karena penduduk di sana rata-rata muslim, aman alhamdulillah. Tapi sekarang, ketika dari tahun 48 ke sekarang ini berapa? 70 tahun itu kan generasi sudah berubah. Jadi ternyata generasi selanjutnya ini mulai jual rumah. Jadi bendera-bendera Israel sudah dipasang di rumah-rumah itu. Karena apa? Karena fulus, karena dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Seperti itu kiranya. Ada dua pertanyaan Ustaz. Maaf. Siap. Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tentang pendidikan anak saya, Ustaz. Anak saya yang kedua saat ini kelas 2 SMA negeri, Ustaz. Nah, tapi saya baru istilahnya saya baru ikut kajian-kajian ya, Ustaz ya. Saya berniat mau memindahkan anak saya ke sekolah yang syar'i gitu, Ustaz. Tapi saya sudah bicarakan dengan anak saya. Anak saya mau, tapi karena harus kalau sekarang pindah itu harusnya harus maksudnya izat luguh ya, Ustaz ya. Turun lagi. Terus anak saya bilang, "Mama, gimana kalau nanti aja pas kuliahnya masuk yang syar'i?" Dan anak saya sekarang udah mulai berubah, Ustaz. Tapi kendala saya, anak saya yang alhamdulillah sekarang di Mahat, telepon terus, "Mama, pindahin sekarang, Mama," katanya gitu, Ustaz. Hah? Kata dia bahkan gini, "Mama, keluarin aja anak perempuan Mama, enggak usah sekolah dulu," katanya gitu. Terus saya bilang adiknya enggak mau Ustaz. Saya mohon gimana nasihat dari Ustaz itu Ustaz. Naham, naham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jemaah. Ya kalau dilihat sekarang kondisi yang ada sekarang ini, sekolah-sekolah negeri umpamanya yang kondisinya tidak syar'i, lingkungan yang tidak syar'i, yang menakutkan anak kita akan terpengaruh dengan mereka. Ini besar sekali pengaruhnya memang. Oleh karena itu tugas orang tua berusaha untuk membujuk anaknya kalaupun harus pindah umpamanya, dan cari tempat pindah yang memungkinkan bagi dia untuk lanjut sekolah dia. Artinya kan tidak harus di Iqdad Lughawi. Ada sekolah-sekolah, Anda dengar sekarang ada model SMA-SMA yang secara apa istilahnya, ikutnya itu ikut Diknas umpamanya. Ikut Diknas, tapi sekolahnya syar'i, perempuan sama perempuan aja, dan mereka di situ dididik dengan pendidikan yang tambahan pendidikan Islam di sana, dia tidak harus bahasa Arab ya, tidak harus bahasa Inggris umpamanya yang mungkin berat buat dia, maka mungkin dipindahkan ke tempat itu. Dan anak-anak kan sebenarnya bisa ikut kejar paket ya, kalau kita bicara sekarang ya. Nggak ada bedanya sekarang antara kejar paket dan pendidikan yang biasa, ijazahnya sama, bisa digunakan untuk sekolah, untuk melanjutkan sekolah ke pendidikan yang selanjutnya. Ya. Umumnya sang anak keluar ikut tahfidz lah, nggak sekolah ikut tahfidz sambil kejar paket. Jadi dia tetap dapat ijazah SMA nantinya. Untuk kuliahnya dia bisa lanjut. Karena terus terang kondisi anak perempuan apalagi ya kalau di SMA umum. Ya wallahu alam, ini pandangan Anda, mungkin Anda salah. Sangat menakutkan sekali ya buat orang tuanya. Mudah-mudahan anaknya bisa jaga diri, tidak terpengaruh dengan lingkungannya, tapi tetap dia seharusnya cari sekolah yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya terkait sama wajibnya sholat berjamaah di masjid untuk laki-laki. Kalau ada laki-laki di rumahnya ada masjid yang dekat, cuma banyak acara bid'ah, jadi kan itu milik sholat di rumah sama istrinya itu gimana? Nah, ya tetap artinya masjid ya, kita masjid-masjid yang ada itu mungkin tidak semuanya sunnah. Selama sholat imam itu sah, maka sholat makmum sah. Umpamanya imamnya mau madhabnya apa, umpamanya mau madhabnya Hambali, mau madhabnya Syafi'i, mau madhabnya Hanafi, umpamanya selama sholat imam di dirinya sah, maka sholat kita di balik dia sah. Maka tetap kita sholat berjamaah di masjid tersebut. Dan ini indahnya Islam jamaah. Nggak ada istilah masjid ini, oh ini masjidnya warga Syafi'i, ini masjidnya madhab Hanafi, ini masjidnya madhab, nggak ada. Masjid itu Baitullah, semua orang bisa masuk ke sana, sholat di sana. Maka tetap lebih baik, atau lebih baik ya seharusnya tetap sholat di sana. Mudah-mudahan dia bisa memperbaiki dan menjadi paling enggak cahaya orang-orang. Oh ternyata nih orang-orang sunnah ini sholat juga di masjid kita. Ada pemikiran, kalau orang-orang yang udah ngerti dakwah yang benar ini, udah mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah Nabi SAW, enggak mau sholat tertutup orangnya, eksklusif. Enggak, kita enggak eksklusif. Semua umat Islam itu saudara kita. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengajak kepada kebaikan dan mengingkari kemungkaran. Dan itu tidak menghalangi kita untuk sholat bersama mereka di masjid mereka, mengucapkan salam kepada mereka sambil memperbaiki jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.